Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yaqbalu min ibadihi illa الطيبات والحسنات والخيرات والصالحات فصلاة الله وسلامه على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم يا ربنا اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا ربنا تقبل منا دعاءنا واصلح لنا أمورنا واقض لنا حاجتنا إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kami cintai yang kami muliakan hadirin hadirat para pemirsa, para pendengar, semoga semua ini, semua dari kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk mencari yang halal, untuk mendapatkan yang halal. Semoga pintu halal dibuka untuk kita semua. Dan Allah menjauhkan kita dari yang haram. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dari kita yang pernah melakukan keharaman. Dan jika ada di antara kita yang masih mempunyai rizki yang haram, semoga diganti oleh Allah dengan yang halal dan bersih. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima dari hambanya kecuali yang baik, kecuali yang halal dan kecuali yang bersih. Kita dengan Imam An-Nawawi dengan kitab Arba'innya, kita sudah sampai kepada hadis yang ke-10. Hadis tentang al-iktisar 'alal halal at-thayyibi. Perintah agar kita hanya mengambil sesuatu itu yang baik dan yang halal. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-10. Hadis diriwayatkan dari An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala tayyibun. Allah adalah tayyib. Allah maha bagus. Allah maha bersih. Tayyib. Terbebas dari hal-hal yang tidak baik. Allah adalah bagus. Allah adalah maha baik. La yaqbalu illa tayyiba, karena Allah adalah maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Allah maha bagus, hanya menerima yang bagus. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalina. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman seperti yang telah Allah perintahkan kepada para nabi-nabi terdahulu. Ada perintah yang pernah diperintahkan kepada para nabi terdahulu, itu pun juga diperintahkan kepada kita kaum beriman, yaitu ya ayyuhar rusul, wahai para utusan-utusan, kulu minat thayyibati, makanlah dari yang baik. Baik di sini adalah halal. Halal lahir dan halal batin. Halal dhati, halal-halal lahir, halal batin. Bukan suatu yang haram, baik haram dhati atau haram yang adalah haram aridi, bukan haram. Bukan suatu yang haram. Makanlah wahai para nabi dari sesuatu yang bagus. Wa'malu salihan, dan beramallah yang soleh. Beramallah yang baik. Amal soleh adalah amal yang memenuhi syarat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi syarat rukunnya dan juga secara batin, syarat rukun secara lahir itu amal soleh. Dan memenuhi syarat batinnya. Maka bukan disebut sebagai amal soleh yang sesungguhnya jika hanya memenuhi syarat lahir tapi tidak ada syarat batinnya. Itu isyarat kepada makna thayyib di sini. Ada sesuatu itu adalah baik secara lahir tapi batinnya tidak baik. Kalau bicara tentang haraman, kalau ada orang makan babi, maka ketahuilah babi adalah haram. Ada bangkai dimakan, bangkai adalah haram. Zatnya itu adalah haram. Akan tapi ada sesuatu yang secara lahir adalah halal. Kambing. Kambing disembelih dengan bismillahirrahmanirrahim mestinya adalah halal. Cuman ini kambing hasil dari nyuri. Maka lahirnya adalah baik. Kambing seger, sehat, tapi karena mencuri, haram. Begitu hal yang lainnya. Jadi haram itu bukan hanya sekadar haram secara lahir ini babi atau itu bangkai, bukan, akan tapi ada haram. Bukan dhati, tapi aridi. Haramnya itu adalah karena sesuatu tersebut diambil dengan cara yang tidak benar. Dengan mencuri atau berbohong dalam bisnis, itu semua adalah haram dan tidak tayyib, tidak bagus. Dan bukan amal soleh. Termasuk wa'amalu solehan, beramallah yang soleh adalah yang memenuhi syarat secara lahir dan syarat secara batin. Solat harus terpenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya solat secara lahir terpenuhi. Pakai baju yang suci. Bajunya suci, Masya Allah. Wudunya khusyuk. Solatnya pun Masya Allah khusyuk. Kalau orang melihatnya, tidak ada orang khusyuk kayak dia. Khusyuk dalam solat. Cuman, baju yang suci itu lagi-lagi dapat dari nyuri. Maka syarat batinnya tidak ada. Atau solat di tempat gosok. Yang tidak halal. Maka ketahuilah bahwa apa yang dikenakan itu adalah sesuatu yang haram, menjadikan sholat itu adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Karena tidak punya, bukan amal soleh yang sesungguhnya. Dan juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik dari yang aku rizkikan. Ini ada isyarat Allah memberikan rizki kepada setiap orang. Tidak selalu rizki yang baik. Ada rizki yang haram. Maka tidak boleh diambil. Ada rizki yang halal, rizki yang haram. Dan rizkimu adalah jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kadang seseorang cara mengambilnya saja yang berbeda. Si A dengan cara yang haram, si B dengan cara yang halal. Tujuanmu baik. Akan tapi caramu adalah tidak baik, tidak akan diterima oleh Allah. Tujuanmu adalah baik, maka hati-hati dalam hal ini. Amal soleh di situ. Tujuanmu adalah baik, tapi caramu tidak baik juga tidak nyampe kepada Allah. Tujuannya adalah mulia, untuk nolong orang. Yantuni fakir miskin. Bangun masjid. Bangun pondok. Bangun madrasah. Oh, cita-citanya tinggi, saya ingin bangun, bantu, bantuan-bantuan. Akan tapi ternyata cara mengambil rezekinya adalah dengan cara yang haram, urusan dengan riba. tidak akan nyampe kepada Allah. Itulah amal sia-sia. Atau mungkin dalam bahasa sederhananya adalah membangun masjid. Semua orang tahu bangun masjid adalah bagus. Siapa yang mengatakan bangun masjid tidak bagus? Memenuhi syarat di tanah wakaf yang jelas. Cuma ternyata dananya diambil dari anak-anak muda suruh gerakkan. Gerakkan anak muda suruh nyopet. Atau para wanita suruh melacur biar cepat dapat duit nanti bisa bangun masjid. Dari mana? Tujuannya adalah bagus tapi caranya tidak baik. Tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hadis ini adalah hadis peringatan kepada orang yang sudah berbuat baik di sini, bukan bagi orang yang tidak berbuat baik. Yang sering melakukan kebaikan tapi terlena. Dia terlupakan, dia lupa bahwasanya yang diterima oleh Allah harus benar-benar baik. Supaya kita tidak tertipu di dalam bersedekah. Di dalam kita memberikan pertolongan kepada seseorang, di dalam beribadah, mungkin haji, umroh, dan seterusnya. Kadang orang terlena. Hanya ingat tujuannya atau baik, enggak cukup tujuannya baik, tapi caramu mencapai tujuan adalah harus benar-benar baik. Kehalalannya harus jelas agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketidakpedulian tentang halal haram ini membahayakan. Dan ada orang tidak peduli dan ditipu oleh syaitan, dibisikkan di telinganya oleh syaitan tentang keutamaan bersedekah, sedekah, sedekah, sedekah, sedekah, sedekah, sedekah mematikan api neraka, sedekah bisa menjadikan mengangkat terangkat derajatmu, sedekah, oh ini pahala besar, sedekah, sedekah, sedekah, sedekah, sehingga dikit-dikit omongannya sedekah, sedekah. Tapi oleh syaitan dilupakan, jangan dengar itu bahasa, hadis ini jangan kau dengar, hadis ke-10 itu Arba'in Nawawi jangan kau dengar itu, kata atasan, dipinggirkan. Sehingga mungkin dia adalah orang yang sangat rajin bersedekah tapi tidak tahu bahasanya. Bisnisnya tidak segera dibenahi kalau itu adalah haram. Usahanya tidak dibenahi kalau itu haram. Mau ke mana? Mau ke neraka lewat Mekah? Mau ke neraka lewat santren? Sesuatu yang kotor tidak akan bisa untuk membersihkan. Sesuatu yang kotor tidak akan bisa untuk membersihkan. Bersedekah dengan rizki yang haram enggak? Awas hati, tidak diterima oleh Allah. Bahkan maksiat apa yang kau lakukan. Sering orang tertipu dengan demikian ini. Maka kita perlu benah diri semuanya. Kalau kemarin dikatakan tentang keharaman dan perintah Allah lakukan larangan segera jauhi dan sebagainya. Ini ada kesinambungan. Harus kita mulai untuk sampai kepada kehalalan harus kita patuh bahasanya itu adalah sesuatu yang diizinkan dan diperintahkan. Kalau itu dilarang, sudahlah. Kalau dilarang, haram. Tetapi ternyata orang tidak cukup sampai sadar di situ. Orang tertipu dengan amal baik yang selama ini dilakukan. Seolah-olah dengan amal baiknya sudah cukup untuk bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Lupa dan tidak sadar bahwasanya dia melakukan amal baik itu dengan cara yang tidak benar. Dengan cara yang tidak benar. Tsumadzakara rajula, kemudian Nabi mencontohkan menyebut tentang seorang laki-laki yutilus safar. Berada di dalam perjalanan. Yutilus safar adalah yang punya perjalanan jauh. Asy'ath, rambutnya itu acak-acak. Menunjukkan kalau dia itu tidak sempat ngurusi kesenangannya. Akbar berdebu. Yamuddu yadaihi, menengadahkan tangannya. Ila sama, ke langit. Dan mengatakan, ya Rabb, ya Rabb. Mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi mata'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, yang dipakai bajunya pun haram. Wa qudhiya bil haram. Semua yang dikonsumsi adalah haram. Fa ana yustajabu lahu, bagaimana akan dikabul doa untuk orang tersebut? Padahal cara berdoanya sudah seolah-olah memenuhi syarat-syarat dikabul doa. Syarat sebab-sebab dikabul doa sudah dilakukan. Di antaranya apa? Nabi menyebutkan doaul musafir ada la yurad. Orang di dalam bepergian doanya diterima oleh Allah. Dia di dalam bepergian musafir. Dia adalah seorang musafir. Mestinya doanya dikabul. Seorang musafir. Kemudian dia adalah orang yang tidak peduli dengan kesenangan. Seperti orang yang munkasir, ya. Anna indal munkasirati qulubuhum. Aku bersama orang yang hidupnya itu adalah susah, sehingga prihatin terus. Sudah tampak dalam bentuk baju apa rambutnya yang acak-acakan, enggak peduli. Artinya sebab dikabul doa yang kedua sudah ada. Yamuddu yadaihi ila sama, cara doa adalah menengadahkan tangan ke langit. Ini cara doa yang benar. Innallaha hayyun karim, Allah Maha Pemalu. Karimun Maha Pemurah. Yastahyi malu min ibadihi kepada hambanya. Min 'abdihi kepada hambanya idza rafa'a yadayhi ilaihi ila sama'i, lalu menengadahkan tangannya, wa yuruddahu masifra, lalu mengembalikannya dalam keadaan kosong. Rawahu Abu Daud. Allah itu Maha Pemurah. Kalau sudah ada orang menengadahkan tangan begini, itu Allah itu maksudnya malu, saya enggak akan menolak. Ini tanda, ini sebab dikabul doa adalah doa. Makanya langit itu adalah bukan tempatnya Allah, tapi kiblatnya doa. Jadi kalau kita berdoa ke langit, menghadapkan tangan ke langit di sini, menengadahkan tangan kita ke langit, kemudian wajah kita menghadap ke langit, itu adalah karena kiblatnya orang berdoa adalah langit. Jangan seperti sebagian orang yang punya keyakinan salah, lalu berkata karena Allah di langit, bukan, kiblatnya doa adalah langit. Seperti hanya kiblatnya sholat kita adalah Ka'bah, bukan karena Allah ada di dalam Ka'bah. Mengapa doa begitu? Ini sebab dikabul doanya sudah ada dengan menengah dengan tangan. Kemudian sebab dikabul doa adalah al-ilhah fid doa. Ilhah fid doa itu kalau manusia dengan manusia kayak maksa. Tapi dengan Allah, Allah senang. Kalau doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ya, gini. Dia sudah memenuhi syarat-syarat dikabul doa. Sebab-sebab dikabul doanya sudah ada semuanya, mestinya langsung dikabul orang ini. Cuma orang ini agak peduli tentang halal haram. Yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai bajunya pun haram, yang konsumsi haram, haram, haram. Bagaimana akan dikabul doanya orang kayak begitu? Ibaratnya biarpun dia doa di depan multazam sana, menghadap ke Ka'bah langsung, di tempat yang katanya sangat dikabul doa, akan tapi ketahuilah kalau makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram, menjadi sebab doanya itu tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak orang tertipu. Bahkan yang sangat mengerikan lagi adalah di saat dengan kesalahan kok dikabul doa kita. Di saat kita dengan cara yang salah kok dikabul doa kita, jangan gembira, jangan senang. Maka para kekasih Allah itu kalau dikabul doanya itu dalam keadaan bersalah, mereka menangis. Koreksi ke dalam dirinya ini. Kalau engkau berdoa dengan cara yang salah, makananmu haram, kemudian bajumu haram, semuanya haram. Tiba-tiba jika berdoa, kok diterima doamu? Segera koreksi dirimu. Jangan-jangan itu bukan nikmat yang sesungguhnya, tapi bisa saja itu adalah istidraj. Ujian yang lebih berat lagi untukmu. Istidraj adalah bukan nikmat yang sesungguhnya. Istidraj adalah karena seorang hamba ingin diceburkan oleh Allah ke neraka karena bukan hamba yang dicintai oleh Allah. Jika Anda berdoa, engkau berdoa dengan keharaman, lah kok masih dikabul oleh Allah, tidak hanya langsung koreksi. Mungkin benar dikabul oleh Allah yang demikian itu. Jadi mungkin sekali Allah menerima doanya orang yang melakukan kemaksiatan, masih mungkin. Cuman akan tapi ketahuilah bahwa keharaman itu menjadi hijab antara kita dengan Allah. Allah Maha Kuasa, bisa saja. Kalau bicara tentang mungkin. Secara hukum adalah mungkin. Kalau kita bicara hukum akal, Allah mungkin memasukkan ini ke surga semuanya. Mungkin. Akan tapi dijelaskan oleh Nabi. Agar doamu dikabul pun harus kau hati-hati urusan yang kau makan, harus dari makanan yang halal, yang kau minum dari minuman yang halal, halal yang sesungguhnya. Ada seruan berbuat baik akan tapi tidak dibarengi dengan ilmu, berbahaya sekali. Termasuk yang namanya bersedekah untuk kebaikan. Jangan bersedekah jika zakatmu belum kau bayar. Utangmu yang jatuh tempo belum kau beresin. Bisnisnya masih gak karu-karuan. Benahi dulu dong. Dan takutlah kepada Allah. Tidak usah sok jadi pahlawan. Jika ada masjid roboh di samping kita, bukan karena Allah itu tidak bisa memberikan, bisa membangun lagi. Jangan sok jadi pahlawan sehingga kita sok jadi pahlawan. Seolah-olah tidak punya Tuhan lagi. Sehingga dengan yang haram pun dia masih membantu. Kasihan, haram. Jangan haram dia, memaksakan dengan cara yang haram. Membantu masjid, bangun pondok, bisnisnya enggak karu-karuan, haram. Maka kami seru kepada semua yang berjuang di tempat ini. Kami lebih senang jika Anda membenahi urusan rumah tangga Anda. Tentang urusan bisnis Anda agar Anda diterima oleh Allah. Jangan berpikir dulu tentang pembangunan jika rumahmu belum benar. Artinya apakah bangun ini nanti? Kalau sudah engkau benar-benar bisa menata urusan rizkimu yang benar, baru berpikir nanti ayo berbuat baik. Kita tidak boleh tertipu. Oh, setan dahsyat menipu. Yang orang alim pun ditipu oleh setan. Kita bicara Imam Ghazali rahimahullah taala dalam muqaddimah bidayatul hidayahnya, bagaimana setan itu mengumandangkan di telinga para penuntut ilmu tentang hadis-hadis, tentang bagaimana keutamaan ahli ilmu. Malaikat memohonkan ampun semuanya, binatang-binatang di langit, wah yarfa'illahu ladzina amanu minkum, Allah angkat derajatnya semua. Ketuamannya penuntut ilmu didengarkan di telinganya para penuntut ilmu, sehingga semangat penuntut ilmu, wah semangat siang malam karena dengar keutamanya ini. Cuman kata Imam Ghazali apa? Tapi setan menjadikan ini penuntut ilmu lupa bahwasanya awas ancaman orang punya ilmu lalu tidak mengamalkannya begini, dilupakan. Sehingga menjadi ulama su, ulama ahli neraka, padahal ahli ilmu. Makanya Imam Ghazali perlu mengingatkan, hei yang menuntut ilmu, niatmu yang benar. Kalau niatmu bukan karena Allah, ilmu yang kau kumpulkan ternyata adalah ilmu untuk menuju neraka. Bukan menuju surga Allah karena niat yang benar. Maka kami seru kepada siapapun yang orang yang gemar berbuat baik, ketahuilah Tuhan kita adalah Allah yang maha tahu apa yang kita lakukan. Kebaikanmu bukan untuk disanjung oleh manusia, tapi ketahuilah engkau ingin disanjung oleh Allah. Hendaknya seperti itu. Maka berusahalah ayo kita semua membenahi urusan di rumah kita. Usaha-usaha kita. Usaha-usaha kita. Jangan sampai kita melakukan keharaman. Dan kita menikmati keharaman seolah-olah dia masuk surga dengan keharaman itu. Jadi dia enggak sadar. Ketahuilah kalau ingin berwudu adalah dengan air yang suci, bukan berwudu dengan air kencing, enggak bisa. Ingin kebaikan dengan cara yang baik, barang yang baik, barang yang bersih. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah Maha bagus, tidak akan menerima kecuali dari yang bagus. Dan ketahuilah bahwa godaan hawa nafsu memang seperti itu. Hawa nafsu lebih dahsyat lagi daripada godaan syaitan. Nafsuka allati baina jambaik. Nafsu yang ammarah bisu. Selalu seolah mengajak kepada kebaikan. Bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala mengingatkan di dalam kitab Al-Kashf wa Tabyin fi ghururil khalqi ajma'in tentang orang-orang tertipu. Orang tertipu dari kaum ulama, ini yang paling banyak tertipu dari kaum ulama itu. Kemudian orang tertipu dari kaum ubad, dari ahli ibadah. Kemudian orang tertipu dari orang-orang agnia yang berbuat baik ini. Banyak orang tertipu. Cuman di situ orang yang paling banyak tertipu ternyata dari kalangan ustadz juga ada di situ. Paling banyak bahkan disebutkan yang pertama. Karena nasihat Imam Ghazali waktu itu adalah untuk para ustadz. Maka kitab itu wajib dibaca oleh semuanya, baik yang ustadz atau saudagar. Hanya orang berbuat baik tapi tertipu dia. Ayo kita semuanya berbenah, mencari yang halal, jauhi yang haram. Dan keharaman yang dimakan oleh seseorang lihat akan menjadikan anggota tubuhnya bermaksiat. Asad jawarihuhu sya'a am aba. Kalau makanannya haram maka akan bermaksiat anggota tubuhnya mau tidak mau. Sehingga kalau orang biasa dengan kemaksiatan pun ibadah menjadi lemah malas. Kalaupun dia giat ibadah bukan karena seruan panggilan Allah, tapi karena seruan panggilan hawa nafsunya. Ngajinya pun ngaji hawa nafsu, salat malam salat hawa nafsu, umrah umrah hawa nafsu, haji haji hawa nafsu, sedekah-sedekah wa nafsu. Yang menyeru adalah bukan kebaikan, bukan dari seruan Allah, tapi seruan hawa nafsunya. Karena biasa bermaksiat dan hatinya keras, tidak pernah mendengar seruan kebaikan yang sesungguhnya. Dan katailah setan memang dahsyat. Setan itu tidak akan mengajak orang kepada keburukan langsung. Kalau manusia dibawa oleh setan kepada kemaksiatan langsung, ini langsung tahu manusia ini. Kalau langsung ayo melakukan yang haram, loh enggak ya setan, saya enggak mau dong. Sehingga disebutkan bahwa setan itu kalau menggoda manusia adalah tidak langsung terang-terangan begitu. Ada telbis. Telbisnya iblis. Dikamuflase. Dikelabui. Jadi dibungkus dulu, dibungkus kayak baik begitu, akhirnya senang. Senang. Sehingga dia seolah-olah dengan kebaikan, tapi di dalamnya adalah makan bangkai dia. Melakukan keharaman, itulah godaan iblis. La'natullah alaih. Baik, ini hadis yang ke-10. Pendidikan buat kita semua. Ayo kita semua berusaha untuk hanya mengambil yang halal saja. Kalaupun ada di antara kita yang masih berada di dalam yang haram, insyaf, menyadari, berusaha untuk menuju tobat. Biarpun mungkin untuk kita keluar dari kubang keharaman itu tidak sepotan, karena kita mungkin banyak urusan. Ada di antaranya orang sudah ada ikatan kerja. Dia menjadi pegawai di tempat tersebut, disekolahkan oleh sebuah perusahaan. Sehingga kalau dia ingin keluar dari kerusakan yang haram pun harus mengganti rugi dengan jumlah yang besar, dan itu baginya adalah berat. Bagaimana akankah dia harus keluar lalu menggantikannya? Kalau ada untuk menggantikan, keluarlah dan ganti. Tapi kalau tidak ada, bagaimana? Niatmu terlebih dahulu yang harus kau kuatkan, kau harus keluar. Akan tapi engkau pun bisa bertahan di situ untuk menyelesaikan urusanmu dulu. Tapi yang jelas jangan sampai menunda niat. Menunda niat di dalam hati untuk keluar daripada keharaman. Ternyawa di antara hamba Allah yang berbuat baik, akan tapi tidak sadar keharaman yang dilakukan. Kebaikan yang dilakukan dibanding dengan keharaman yang dilakukan. Kebaikannya belum tentu diterima, kalau keharamannya pasti masuk dalam rekening neraka. Tidak sebanding, bahkan mungkin keharaman yang dilakukan menghapus dosa-dosanya. Sehingga di syarat isyarat dari Nabi SAW, godaan daripada syaitan itu banyak orang yang ditipu dengan ibadahnya. Seolah-olah merasa ahli surga, dia tidak sadar ahli ibadah, tapi ngomongnya jelekit ahli ibadah, suka menggunjing. Sehingga dia kelihatannya ahli ibadah, tertipu dengan keharaman. Ada orang tertipu, dia berbuat baik dengan sesuatu yang haram, ada. Ini yang disebutkan dalam hadis ini. Ada orang yang tertipu, dia berbuat baik satu sisi, tapi tanpa sadar ia melakukan kemaksiatan yang tanpa ia sadari kemaksiatannya menghabiskan pahalanya. Dalam hadis sahih, Nabi pernah mengingatkan kepada sahabat Nabi dan bertanya, atadruna manil muflis? Apakah kamu tahu, hai sahabatku, siapakah orang yang bangkrut? Semua orang tahu dalam dunia bisnis, ngerti bangkrut adalah orang yang bekerja, sudah begitu modalnya habis, gak dapat untung, itu orang bangkrut. Bukan. Man la mata'alahu wala dinar, wala dirham. Orang bangkrut adalah orang, ya Rasulullah, orang yang gak punya barang dagangan, habis barang dagangannya, duitnya pun juga habis, itu bangkrut. Nabi mengatakan, bukan itu orang bangkrut. Orang bangkrut itu loh, ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa. Man ya'ti yaumal qiyamati bisyakatin wasiyamin wasolatin. Datang di hari kiamat dengan ibadah. Oh lho, ibadah kok bangkrut. Dengan puasanya dia. Oh, puasanya banyak. Sholatnya banyak dia. Kebaikannya banyak. Wah, banyak sekali kebaikannya. Akan tapi waqad daraba hadza wa syatama hadza wa akhadha mal hadza wa qadhafa hadza. Cuman dia itu adalah orang enggak pernah peduli yang dilakukan itu. Sesaat mukul si A, sesaat menggunjing si B, sesaat ngambil barangnya si C, sesaat nyakiti dengan lesannya kepada si D, dan seterusnya. Dia enggak sadar dengan kesalahan-kesalahan yang demikian itu. Bagaimana dikatakan orang bangkrut? Dia bangkrut ini nanti, orang yang didolimi, yang disakiti itu akan menuntut kepada orang tersebut. Dan setelah menuntut, malaikat membuat perhitungan kepada orang tersebut, sehingga kebaikan-kebaikan orang yang banyak berbuat zalim tadi, yang katanya ahli surga baik, punya sholat, punya ini, kebaikannya akan diberikan kepada orang yang didzaliminya. Orang yang pertama dikasih, orang kedua dikasih, orang ketiga begitu, sampai habis pahala kebaikannya, ternyata urusannya sama manusia masih banyak. Kemudian setelah itu diambillah dari kejahatan, dari dosa-dosa orang-orang yang dizalimi, ditumpangkan kepada orang yang katanya ahli surga tadi, kemudian dilemparkan neraka jahanam. Karena tidak peduli urusan kebaikan. Alangkah perlunya kita selalu belajar dan belajar. Alangkah pentingnya orang belajar. Banyak orang tertipu karena kebodohannya dan karena ketutup dengan hawa nafsunya. Tidak mau ngaji. Berbuat baik adalah dengan ijtihadnya sendiri. Dengan akalnya sendiri, bukan melalui petunjuk seorang guru, bukan bimbingan para guru-guru. Karena berbuat baik dengan dirinya sendiri tidak nyampe kepada Allah ini. Kita perlu belajar terus, membenahi diri kita sendiri. Perlu belajar. Sehingga di situ ada kesadaran. Dan kadang beda di saat kita membaca buku dan di saat kita belajar di sebuah majelis yang mulia semacam ini. Ini ada rohaniat, rohaniat. Karena ada orang ikhlas di pojok sana, ada orang tulus di sana, ada orang ini. Beda rasanya. Tidak boleh hanya mengandalkan bacaan. Suatu ketika ada. Jadi pentingnya kita punya perkumpulan yang di sini ada rahmat Allah, perkumpulan yang di sini ada pengampunan dari Allah, seperti disabdakan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar. Di tempat yang semacam inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, Allah berikan rahmat. Kemudian pertemuan antara guru dengan murid juga penting, pertemuan dengan saudara ini penting. Belajar perlu. Agar kita terjaga dari keharaman-keharaman tersebut, dan juga ada rahmat yang diturunkan di sini. Bahkan kadang sebuah dosa yang dilakukan seorang hamba, dia sadar kalau itu kesalahan. Coba, mungkin kita semuanya punya. Tahu kalau itu adalah haram. Tahu itu adalah haram, dan tahu benar haram. Baca ini ya, di kitab ini itu haram, di kitab ini tetap haram, di ini adalah haram. Loh, kenapa kok kita bela? Bahkan kalau kita sebut keharaman itu, kita tersinggung. Seolah-olah kita tidak melakukan, padahal kita di dalam kubang keharaman. Apa yang menjadikan itu semuanya? Kesombongan di dalam hati kita. Tidak ada insyaf. Hati kita keras. Dia melakukan keharaman, tapi tidak sadar kalau dia melakukan keharaman. Ini musibah berat. Bahkan, dia menduga kalau dia berbuat baik. Ini yang disebutkan. Menduga berbuat baik, padahal dia melakukan kemaksiatan. Alangkah banyaknya manusia semacam itu. Seolah-olah dia melakukan kebaikan, tapi tidak disadari dia melakukan kemaksiatan. Dan kita pun sering mungkin di dalam diri kita. Maka mulailah kita semua di hadapan hadis ini melalui dengan keinsyafan, menyadari siapapun yang mendengar suara ini, yang melihat acara ini, yang hadir di tempat ini, kalau ternyata urusan usahanya masih haram, kalaupun Anda belum bisa meninggalkan saat ini, akan tapi niatlah untuk segera hijrah dari keharaman itu. Mungkin selama ini baju-baju yang kita pakai untuk sholat, pergi ke masjid dan sebagainya, baju yang haram, segera hijrahlah. Membelilah baju yang sederhana, enggak usah pakai mahal-mahalan, tapi halal, bisa diterima oleh Allah. Rumah kita yang kita jadikan tempat untuk sholat dan tempat berzikir dan sebagainya, jika itu hasil rebutan waris, segera kembalikan, tidak akan diterima oleh Allah kau sholat dan ibadah di tempat tersebut. Sadar atau tidak makna ini? Kita perlu membuat perubahan. Ini loh hasil dari pengajian nanti. Ini bukan dongeng yang diceritakan boleh dilupakan, tidak. Akan tapi harus kita ingat, kita membuat perubahan. Dan tengok dirimu sendiri, enggak usah nengok orang lain. Tuh, enggak usah. Aku. Akan tapi harus tahu juga, di dalam kita menuju kepada kemuliaan, memang ada orang yang spontan kuat, ada yang bertahap, sesuai dengan kemampuannya. Akan tapi niatkan dalam hatimu untuk hijrah. Menuju kemuliaan, meninggalkan keharaman, agar dikabul doamu dan diterima engkau oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Niat itulah yang paling penting. Adapun nanti kesungguhan di dalam kita meninggalkan keharaman itu mungkin bertahap. Kalau tidak hari ini, besok, tapi niat. Sebab tidak semua orang bisa langsung spontan, karena ada ikatannya dengan orang lain. Mungkin berat. Bisa jadi menjadi orang putus asa nanti. Karena dia juga ada istri, ada anak, dan sebagainya. Tapi ingat di dalam hatimu. Maka di dalam hatimu yang harus kuat untuk selalu niat untuk hijrah meninggalkan keharaman tersebut. Agar doa kita dikabul oleh Allah. Agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan awas. Jika ada sesuatu yang dikatakan haram, kok membela diri, ini penyakit. Jangan biasakan membela diri. Sudah, ini adalah kunci. Al-insaf. A'la maqamil iltisaf. Derajat tasawuf yang paling tinggi adalah kalau engkau insaf. Sebab ini kita, Nabi memberikan contoh ini bukan untuk kita melihat orang tersebut, tidak, untuk melihat dirimu sendiri, kamu kayak apa kira-kira. Oh, digambarkan orang lihat, kalau kamu melihat orangnya pasti kamu melihat di ahli surga, bayangkan, dia gak senang dunia, lihat. Berjalan gak tolah-tolah, lihat, kalau sholat khusyuk, mengadakan tangan khusyuk, ya Rab, tidak diterima doanya oleh Allah. Karena apa? Yang dimakan haram, yang diminum haram. Dan kritik yang paling baik adalah ke dalam diri kita sendiri sebelum ke dalam keluar orang lain. Makanya kadang kita mengkritik ke dalam lembaga-lembaga yang di situ ada kekurangannya. Rumah kita sendiri, kalau kritik itu ke dalam dulu, jangan sampai kita lupa. Di dalam diri kita sendiri, menakdzati. Mengkritisi diri kita sendiri itu penting, kekurangannya apa? Kekurangannya apa? Dan kata Imam Ghazali, jadilah engkau orang insaf, bagi insaf jika engkau dikasih tahu oleh seseorang tentang kekuranganmu, hendaknya kau bersyukur. Karena dia sebetulnya akan menyelamatkanmu. Cuman kenapa kita masih membela diri? Membela diri, na'udzubillah. Membela diri adalah iblis. Sudah salah, tidak mengatakan, maaf ya Allah, ampuni aku, enggak. Malah berhujjah, nah khairun minhu, aku lebih bagus ya. Sudah salah, enggak mau ngaku itu iblis. Makanya ayo kita semuanya insaf. Kadang tidak sadar. Apa yang kita bawa ke sini adalah ternyata motor haram untuk ngaji setiap hari, baju haram. Atau kita sudah banyak kebaikan, tak taunya tetangga kita sakit semua dengan lidah kita. Tidak sadar, kalau kelihatannya suka ahli surga, kalau ngaji kenceng. Tapi rupa saat lidahnya adalah melukai banyak hati orang. Ya, ini yang paling banyak ini. Ini yang paling banyak model-model begini ini. Gunjing enggak selesai-selesai, merendahkan orang dan seterusnya. Baik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Kalau kita ingin berbuat baik, harus kita benar-benar berbuat baik dengan cara yang baik. Dengan sesuatu yang baik dan dengan cara yang baik. Kalau tidak baik, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara pertama dan utama adalah menyadari ilmu ini adalah untuk kita semuanya, bukan untuk orang lain. Kita tidak menceritakan tentang orang laki, seorang laki-laki yang diceritakan oleh Rasulullah, bukan. Nabi hanya memberikan contoh agar kita meraba-raba diri kita sendiri. Sudah doanya tidak kayak orang tadi, bukan ya Rab makanannya haram. Nah ini bagaimana? Ini yang dengan tanda-tanda kebaikan saja ditolak. Dengan tanda-tanda yang Masya Allah. Tapi ditolak oleh Allah gara-gara haram yang dimakan. Bagaimana secara lahir pun tidak ada tanda-tandanya. Secara lahir pun tidak ada tanda-tandanya. Ayo kita kembali semuanya ke rumah masing-masing untuk mengoreksi. Kita harus membuat perubahan. Semoga Ramadan ini adalah Ramadan perubahan untuk kita semua. Dan jangan mengatakan tidak mungkin Allah bisa merubah siapapun yang katanya jahat menjadi baik. Yang katanya keras hati menjadi lembut hati. Yang katanya berada di kubang keharaman. Bisa Allah merubah, mengentaskan dia lalu ditempatkan di tempat yang halal dan terhormat. Kalau Allah menghendaki, maka urusanmu dengan Allah. Dan bukan dengan hawa nafsu kita. Bukan dengan kesombongan kita. Tapi dengan keinsafan. Tapi ingat kaidahnya, ilmu ini adalah untuk melihat diriku sendiri. Jangan pulang kita sibuk ngurusi orang dulu. Kalau sudah ngurusi orang ini, Masya Allah, repot lagi ini. Dia enggak sadar kalau di dirinya dalam kehinaan. Dia ngurusi orang si A, si B itu betul. Kata Buya tadi itu persis. Buya itu persis. Ente. Dia tidak sadar. Awas. Dan memang kalau sudah. Kekotoran itu adalah. Kalau sesuatu kalau sudah miliknya sendiri-sendiri. Kadang sudah kotor tutup loh ya. Hati-hati. Makanya ini ilmu. Jangan sampai kita pulang. Hanya kerjaan yang ngoreksi orang dengan ini semuanya. Akan tapi kalau kita melihat di kiri kanan kita orang yang berada di kubang kekaraman seperti ini, bukan tugasmu untuk merendahkan, awas. Tugasmu adalah mendoakan. Mungkin ada orang seperti ini yang disebutkan Rasulullah tadi, dia ahli ibadah, dia baik, tapi Masya Allah haram makanannya. Bukan tugasmu untuk merendahkan dia, akan tugasmu untuk mendoakan dan mengingatkan kalau kamu punya kemampuan. Doakan, ya Allah, itu orang baik benar dia, senang ngaji sengi, tapi dia tidak peduli kalau pulang ke rumah comot-comot sayur ya tetangga, mau doa, ya Allah, semoga kau jaga, ya Allah. Ya ada. Dia ngaji, Masya Allah, bantuannya banyak. Tapi kalau usahanya masih riba, ya Allah. Bukan untuk kau hinakan, tapi untuk kau doakan, ya Allah. Entaskan dia dari riba, karena dia sudah berbuat baik. Ini loh. Ini untuk ini. Kalau nengok orang lain dengan kebaikan. Khusnudon, prasangka baik, mendoakan yang baik. Cuman untuk mengatakan jelek dan tidak jelek adalah untuk dirimu sendiri. Bukan untuk orang lain. Awas. bukan untuk orang lain. Dan awas, kita sering tertipu kalau melihat kekurangan orang begitu mudah, tapi di saat melihat kekurangan diri adalah susah. Betul kata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, yang namanya qadurat. Qadurat itu kotoran. Kotoran itu baik yang lahir atau batin, yang sifatnya hisi atau maknawi. Itu sama, kalau sudah ada akunya, aku itu menutupi, ego, aku. Kalau sudah ada akunya ini, gampang ditutup-tutupi. Tapi kalau miliknya orang lain, gampang kelihatan. Baik lahir atau batin. Yang lahir contoh saja. Tiba-tiba kamu, Anda lagi duduk di sebuah meja, yang meja itu bersih sebetulnya. Lagi begini, begitu saja. Apa ini? Ingus. Ayo. Ingusnya orang ada di sini. Jijik enggak dengan ingus? Astagfirullahaladzim. Ingus, ya Allah, siapa ini taruh ingus di sini? Enggak tahu diri kata. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, wah, hitam lagi, hitam coklat, kuning atau biru. Astagfirullahaladzim, ada ingus. Siapa buang ingus di sini? Langsung segera dicuci. Ingus. Jijik karena ada ingus di sini. Kok ada orang naruh ingus di sini? Nyentuh saja. Baik. Pernah enggak kita suatu ika punya ingus begini? Tenang. Kok tenang aja? Kenapa? Bahannya sama ini. Itu dengan ini bahannya sama. Ini bahannya sama, bahannya sama. Cuman apa? Ini ada akunya. Milikku. Kalau tadi miliknya. Ini ada akunya. Aku itu suka nutupi. Sama. Dosa-dosa yang kekotoran yang sifatnya maknawi, kesalahan kalau sudah milikku sering ditutup-tutupi. Kalau enggak bang lihat orang tutup. Kadang dapat ilmu begini bukan untuk dirinya, ilmu untuk ngoreksi orang. Na'udzubillah, ini penyakit, ini setan baru itu. Abu Jahal tuh. Kalau pulang ke rumah lo ngoreksi. Betulnya subhanallah, ceramah hari ini luar biasa. Terbukti ini tetangga yang ini begini kata Buya tadi. Loh kok ngoreksi orang ini ngapain ini? Wah pandai ini koreksi, orang kaya ini, wah katanya sedekah, bisnisnya enggak benar, enggak pernah bayar zakat, ini sudah fakir, sudah macam-macam. Ini. Lah, ente ngapain ngurusi orang semuanya? Ente perlu ngurusi diri ente sendiri. Baru ini, baru selamat nanti, ada orang tertipu. Ngurusi orang tapi tidak pernah ngurusi dirinya sendiri. Jadi kita pulang adalah untuk koreksi diri sendiri. Adapun jika kita menemukan kesalahan orang, lihat, kita panjatkan doa. Mungkin ada di antara yang hadir di sini adalah orang yang berada di kubang kehinaan riba. Bukan untuk kita hinakan, dia hadir ke tempat ini sudah luar biasa. Kita doakan. Mungkin dia adalah orang yang lagi hijrah. Bukan berarti jangan katakan enggak kira diterima inti ngaji masih riba. Loh kok tahu inti? Wong dia tuh nangis setiap malam. Loh kok inti menghukumi enggak diterima? Apa inti? Berjuang gombal inti ini. Keluar dulu dong dari riba baru ini. Dengar enggak Buya tadi? Loh ini sudah mulai ngurusin orang dulu ya. Padahal dia adalah orang yang hijrah dia. 2 bulan yang lalu nangis. Sehingga dia masih mulai merintis. Menambahkan ilmu dan sebagainya. Sudah mulai dipersiapkan untuk hijrah. Tatonya sudah anda suudon. Hatimu yang busuk. Prasangka buruk dengan orang lain. Na'udzubillah. Ini perlu benah diri ilmu ini. Baik. Ini saja insyaAllah. Hadis 10 selesai. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Dengan hadis yang ke-11. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya atas kajiannya, semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Amin. Baik, para hadirin hadirat, para pendengar, hadirin dan juga para pemirsa Al-Baja TV dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab bagi para jamaah yang bertanya, kami persilakan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, seandainya saya belanja barang di toko, maksudnya di belanja barang. Nah, itu untuk dijual ke toko sendiri. Sedangkan dari sana kan sudah ada merek A. Nah, setelah sampai ke toko saya kan berarti menjadi hak milik saya toko B. Kalau saya rubah labelnya itu menjadi label kita, itu dibolehkan tidak, Buya? Nah, terus ini Buya, misalkan ada pemesan di bidang penyewaan jasa kita juga, Buya. Pemesan itu dari kita kan harga 1 juta. Sedangkan si pemesan itu minta dibikin nota lebih, misalkan menjadi 1,2 atau 1, berapa lah. Nah, sedangkan dari saya sendiri sebetulnya sudah dikasih, misalkan uang bensin atau uang apa. Yang minta tambah tadi siapa? Pemesannya, misalkan pemesannya kan disuruh seseorang. Disuruh seseorang. Nah, saya kan bikin notas 1 juta. Nah, misalkan si pemesan itu alasan untuk panitia dan lain-lain lah, enggak tahu ya. Minta dibikin nota lebih lah, Bu, katanya. Nota tambahan, baik. Nah, yang saya pertanyakan di situ dibolehkan tidak? Terus cara yang bijak bagaimana menjelaskan orang tersebut kalau memang cara itu tidak baik. Mungkin itu saja, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu ya. Satu penanya, Bu ya, dari pertanyaan Facebook. Satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah Jakarta, Bu ya, apa pendapatnya tentang razia warung makan di siang hari? Adakah dalil Al-Qur'an apa? Razia warung makan di siang hari? Ya. Adakah dalil di Al-Qur'an atau hadisnya, dan apakah tindakan mereka Satpol PP mendapat pahala, apa hukumnya juga menghalangi dagang nasi? Begitu, Bu ya, atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah tentang merubah merek. Jika kita mengambil merek, kita numpang di ketenaran seseorang atau merek yang sudah masyhur, kita membuat sesuatu, lalu kita beri merek sesuatu yang masyhur tersebut, maka ini adalah tazwir, penipuan. Karena merek yang sudah masyhur, orang membeli karena merek tersebut. Baik. Begitu sebaliknya, jika Anda membeli sebuah barang ingin dijual, lalu Anda kemas, lalu diberi merek sendiri, Anda beri merek sendiri, ini berbeda dengan yang pertama. Karena merekmu belum tentu lebih masyhur daripada mereknya dia. Tetapi ketahuilah, merekmu adalah yang selama ini sudah mungkin untuk memenuhi kebutuhan, di antaranya ya mungkin adalah roti, ya kan, biasanya kita roti beli pok-pokan gitu, kemudian di sini kita kemas buat merek sendiri, gimana? Itu beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi Anda menumpang dengan kemasyhuran merek, maka itu hukumnya haram karena Anda telah menipu orang. Ada sebuah baju yang sudah mereknya masyhur, Anda membuat mereknya orang, lalu Anda tempelkan merek tersebut, lalu Anda jual, itu adalah haram karena Anda menipu. Tapi kalau Anda membuat merek diri Anda sendiri, sebetulnya adalah, ini adalah bukan termasuk penipuan. Karena orang bisa membeli barangnya dan melihat di tempat Anda, khiarnya juga ada di situ. Suruh lihat barangnya, kualitasnya adalah ini. Cuman merubah merek. Dirubah mereknya, dan ini tidak akan merugikan kepada yang punya merek. Tidak akan merugikan yang punya merek. Karena yang punya merek merasa diuntungkan, yang penting Anda beli dengan barang tersebut, selesai. Anda beli, tidak ada yang Anda rugikan. Dan orang pun tidak akan tertipu, kenapa? Karena barangnya sudah terlihat. Milikmu sendiri. Kecuali merekmu adalah merek yang sudah masyhur, merek yang sudah apa namanya, kualitasnya nanti tidak benar, mereknya terkenal, kemudian karena biasanya ini perusahaan yang baru ini, kalau permintaan lebih besar daripada kemampuan dalam berproduksi, itu kadang-kadang sudah melakukan kesalahan, biasanya apa, penurunan kualitas dan sebagainya. Penurunan kualitas adalah bohong dari sisi penurunan kualitas. Kalau kita ngambil miliknya orang, lalu kita beri merek, asalkan kualitasnya sama, ini adalah jual beli yang sah. Kualitasnya adalah sesuai. Dikasih merekmu sendiri, karena ingin jual dengan cara Anda. Ditempeli merek-merek Anda semuanya, maksudnya yang jual di tempat ini. Ini beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama adalah haram karena Anda berbohong. Biasanya dalam urusan baju dan sebagainya. Tapi kalau Anda mengemas bungkus apa merek yang sudah ada, Anda buka kemudian Anda kemasi dengan lebih bagus, atau mungkin dengan kemas khusus bagi Anda adalah wajar, enggak ada masalah itu, karena Anda ingin menjual dengan cara Anda sendiri dan Anda sudah membeli dari mereka, Anda membeli produk mereka, selesai, dan itu tidak ada masalah yang demikian itu. Kemudian yang kedua, Anda ada orang belanja, dia adalah utusan belanja atau ada tim dari sebuah lembaga atau mungkin Pemda makan bareng di sebuah warung, habisnya 2.500.000, ternyata ketua rombongannya bilang sama kasirnya tulis 3 jutaan. Atau ada seorang disuruh belanja, setelah datang ke tempat belanja, ke tempat Anda, mestinya 2.500.000, suruh nulis 2.700.000. Ketahuilah bahwasanya itulah pengkhianat yang sesungguhnya. Mestinya dia memihak kepada bosnya, datanya dia cari keuntungan. Mestinya nawar, bukan minta tambah. Ini pengkhianat itu, orang-orang model begitu. Itu jadi orang kecil saja sudah korupsi. Ini kalau jadi gede itu ngabisin negara itu. Itu manusia-manusia busuk yang demikian itu, lihat. Jangan dituruti Anda ngikuti haram. Kalau Anda diusuruh seseorang, Anda harus memihak kepada dia, nawar dan sebagainya, karena Anda dipercaya. Dan semoga Allah menutup aibnya. Ada dulu juga begitu, di dunia tempat yang baik ada, ke tempat yang nambah harga semuanya ini. Waduh, kalau sudah harga pondok kan mau semuanya ini. Ini ada orang bohong-bohong begitu, ada. Naudzubillah, model-model begitu ada di mana-mana. Itu adalah bakat pengkhianat. Wong dia sudah digaji loh ya. Wong dia gajinya paling tinggi, wong dia ketua apa gitu di sebuah lembaga juga ada, atau di dinas mana ada. Tapi ternyata urusan begini masih tambah. Kalau kamu enggak nambah notanya, nanti saya enggak kesini lagi, ngancamnya begitu. Bingung ini. Yang cari untung ini bingung, nanti kalau enggak belanja ke warung saya bagaimana ini? Tidak, Anda tidak boleh membantu karena dia adalah pengkhianat. Dia adalah pengkhianat sehingga bosnya bayar lebih padahal dia sudah digaji, tatanya apa? Minta nota yang lebih haram, bahkan kadang-kadang minta nota kosong. Wah, ini alamat nih, penjahat halus nih. Penjahat halus, awas hati-hati, jangan urusan sama dia. Kedepannya pun jangan, awas, jangan mau jadi menantunya dia. Jangan mengambil menantu dia. Jangan urusan dengan dia, itu khianat dia manusia kayak begitu. Awas hati-hati dia. Wong dengan orang yang membiayai, orang yang menggaji dia saja bohong kok. Itu pengkhianat, enggak boleh yang semacam itu, dan Anda tidak boleh menolongnya. Ini keluhan di antara orang-orang yang punya rumah makan, punya penjual-penjual itu banyak keluhan. Gimana Buya membuat nota yang tidak semestinya? Untuk apa itu? Ya nanti mau laporan ke bosnya ada tambahan. Dia cari untung dengan cara yang haram, haram, haram, haram. Kalau Anda ingin ngasih fee tidak dari situ. Misalnya Anda sebagai pedagang, ya sudahlah, karena Anda telah menjual membeli ke sini, notanya tetap seperti biasa. Itu pun tidak boleh kong kali kong. Ya, saya beli kepadamu kasih fee lo ya. Wah, ini sudah. Akhirnya tidak memihak kepada muwakilnya. Karena dia adalah wakil dalam jual. Kalau wakil tidaknya memihak kepada muwakil. Yang mewakil dia memihak, nawar dan seterusnya. Karena dia dipercaya wakil. Tatanya wakilnya tidak bisa dipercaya. Bu, saya mau belanja di situ loh bu ya. Oh iya, tahu diri bu ya. Oh iya, iya tenang aja. Wah, tidak pakai nawar-nawar tapi dapat fee. Ini juga khianat, nggak pakai nawar, berapa harganya? Oh iya iya, masya Allah. No. Tapi kalau wakil yang sesungguhnya, dia amanat, tidak berapa harganya. Bu, kok mahal di sini? Di tempat lain murah. Dan disampaikan kepada bosnya sebagaimana mestinya, ini orang jujur. Tapi kalau Anda berurusan dengan orang pembohong, suatu ketika Anda akan dibohongi. Hati-hati. Dia adalah pengkhianat. Nggak boleh semacam itu. Lihat, Islam mengajari amanat. Islam mengajari jujur. Islam mengajari untuk kita itu memenuhi janji. Tidak boleh kita berbohong dan khianat, selesai. Tidak boleh Anda ikuti. Anda ikut menulis, Anda mengajari kebohongan. Tidak berkah dalam usaha Anda, hati-hati. Diancam, pokoknya tidak kesini lagi. Yang di dunia bukan ente, dok. Gitu saja lah. Orang banyak di dunia, hilang satu tumbuh 1000 dalam kehalalan kalau Anda yakin. Tidak usah khawatir. Cuman memang setan itu membisiknya halus. Waduh, ini sudah tagihan, listrik, belum ini kontrakan. Oh, wah, ini bisiknya setan. Semalam itu bisiknya setan. Sampai akhirnya besok datang lagi. Iya, iya. Mulai pelan-pelan. Na'udzubillah ya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah riyaziyah makanan, perlu dilihat dong. Kita harus tahu ini rumah makan dibangun untuk siapa dan di kampung apa. Kalau rumah makan yang ada di rest area yang panjang itu rata-rata mereka musafir yang boleh berbuka puasa. Makanya fikih praktis yang kami hadirkan bahwasanya 7 orang yang boleh berbuka puasa ini adalah ilmunya orang yang membuat rahasia, razia. Yang buat rahasia tidak ngerti tentang ilmu orang yang tidak wajib berpuasa, bisa dolim dia. Nah, tinggal warung ini untuk siapa? Warung ini untuk siapa? Memang kalau orang musafir boleh dia makan. Wanita yang haid boleh. Sakit, orang sakit boleh. Yang tidak berpuasa. Jadi razia ini bisa dibenarkan dilihat dulu. Kalau memang dirazia adalah di kampung, sebuah kampung. Jualan yang jual orang kampung begitu, yang membeli adalah orang kampung. Berarti dia telah melakukan kemaksiatan yang jelas. Diingatkan. Kalau warung itu sudah pakai rambu-rambu hanya untuk musafir dan sebagainya, ya enggak boleh dong kita razia. Orang musafir itu kan lapar nanti. Kalau enggak ngasih makan siapa? Kita pun enggak menjadikan, tidak memberikan, tidak menjamu mereka kok. Musafir boleh. Jadi razia pun harus ada ilmunya, dicek dulu ini rumah makan untuk siapa. Yang datang siapa? Dan harus ada rambu-rambunya. Dan kalau orang yang bertakwa takut kepada Allah, misalnya enggak, ini enggak boleh. Kalau memang apa? Karena yang belanja adalah tetangga. Ya ada musafir di situ, warung dibuka. Anak-anak sekolah. Bahkan katanya pemilik warung yang harus dirazia ini, kata pemilik warung yang harus dirazia ini, kalau bulan puasa ini ternyata yang belanja makan lebih banyak daripada tidak di bulan puasa. Ini kenyataannya seperti itu. Kenapa? Kalau tidak di bulan puasa itu, bapak-bapak yang enggak punya iman itu masih dimasakin sama istrinya. Tapi kalau bulan puasa itu dia keluar dari rumah tuh pura-pura puasa. Tapi sampai di luar makan. Jadi malah ramai warung-warung itulah. Itu yang perlu dirazia. Maka bagaimana tentang razia? Jika memang razia, memang warung itu adalah untuk bermaksiat, memberi makan, meladeni, melayani orang yang wajib berpuasa, ya wajib dihentikan. Tapi kalau warung itu adalah untuk melayani orang sakit, musafir dan sebagainya, ya tidak bisa dong. Hanya mungkin perlu ada adab dan tata krama dan dikuatkan aja ilmunya, penyuluhan harus dicermati. Kalau orang yang mereka adalah tetangga kita, beli makan di sini ya tidak dilayani, harus begitu. Kalau memang warungnya semacam itu, nggak boleh dirazia dong, karena dia untuk menolong orang musafir, orang yang tidak berpuasa. Jadi harus dilihat dulu. Tapi secara umum adalah razia mungkin diantaranya adalah untuk menertibkan. Jika memang betul warung itu adalah untuk melayani orang-orang yang musafir atau anak-anak kecil yang tidak berpuasa, maka itu harus ditertibkan, harus ditutup, bukan dibuka lebar-lebar sampai asapnya kemana-mana dan sebagainya. Tidak menghormati orang yang berpuasa, harus ada rapi dan sebagainya. Jadi razia itu harus dibarengi dengan ilmu, jangan sampai nanti ditunggangi oleh orang yang tidak benar sehingga Islam brutal, Islam ini dan sebagainya. Razia boleh diadakan kalau memang orang itu benar-benar. Semuanya belanja lah tetangganya pada enggak puasa. Sampai ini, enggak puasa semuanya makan di situ, kumpul di situ. Baik, ini adalah masalah razia. Jadi kita tidak bisa mengatakan razia itu mutlak salah dan mutlak benar. Tinggal dilihat dong. Sebab ada 9 orang yang boleh berbuka puasa. Orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa, orang sakit, anak kecil, orang gila, wanita haid, wanita nifas, orang bepergian dan seterusnya, ibu yang hamil, ibu menyusui. Nah, ini kan yang diperkenankan. Makanya merazia sesuatu yang tidak harus dirazia juga haram, makanya harus ada ilmunya dong. Ada ilmu memberi merazia itu semuanya. Cuman kadang semuanya itu kalau tidak ditertibkan dengan ilmu menjadi brutal. Lalu itu nanti wajah Islam menjadi tidak benar. Tapi ingat, Anda yang punya warung punya tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau Anda melayani orang yang wajib puasa, tidak berkah usaha Anda. Nah, seperti itu razia, kasusnya sama dengan hukum-hukum yang lainnya. Amar ma'ruf nahi munkar pun harus ada ilmunya. Amar ma'ruf nahi munkar harus ada ilmunya. Bagaimana Anda akan amar ma'ruf nahi munkar tidak punya ilmu? Akhirnya orang yang tidak harus kita marahi dimarahi, orang yang tidak harus kita pukul dipukul. Naudzubillah, ini haram, harus ada ilmu. Sehingga yang paling tepat hal yang demikian itu melibatkan dari yang berwajib, kemudian komunikasi dengan ulama untuk menjelaskan. Mungkin berwajib membantu ulama untuk menyelesaikan permasalahan. Ulama mengatakan, ya sudah, secara hukum dia harus dihentikan. Harus dihentikan. Baik, itu baru nanti setelah fatwanya para ulama. Ulama yang ngerti syariat dong. Bukan asal ulama aja gelar ustaz, sekarang mudah. Ustaz kan diobral di mana-mana. Siaran di mana sekali sudah langsung ustaz. Pakai kopiah putih ustaz. Umroh sekali ustaz. Banyak habis. Ini banyak ustaz diobral. Ini problem ustaz yang ngerti fatwa dan seterusnya. Baik, semoga Allah menjaga umat ini dari melanggar Allah dengan melakukan meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Buka bersama, jangan lupa buka bersama 19 Ramadan 24 Juni mulai pukul 16 sampai selesai. Semuanya membawa perlengkapan sholat masing-masing, sebab habis takjil kita sholat maghrib, habis sholat maghrib langsung makan malam, setelah makan malam langsung terawih. Biasanya terawih satu juz di sini, mungkin karena tamu banyak mungkin kita kurangi. Kemudian setelah itu selesai. Ini silaturahmi tahunan di bulan Ramadan. Kami himbau kepada siapapun yang ada waktu, buat anak kerabat dan saudara untuk bisa hadir ke tempat ini. Kemudian juga diperkenankan bagi siapapun yang ingin berpartisipasi, termasuk ikut dalam hadis Nabi manfattara musliman, yang memberikan buka kepada orang muslim, maka dia akan dapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Maka juga dibuka bagi siapapun yang ingin berpartisipasi ke tempat ini untuk langsung komunikasi kepada yang bersangkutan. Tim, ada timnya di sini, nanti ada. Dibuka bagi siapapun yang berpartisipasi untuk macam-macam, sebab di sini biasanya ada yang ingin memberikan nasi bungkus dan sebagainya. Anda boleh mengirim, jangan nasi kotak, tapi boleh nasi bungkus, nanti akan diatur. Atau ingin bantuan dan sebagainya. Kalau tidak ada, karena masalah sudah disiapkan insya Allah. Lalu oleh panitia sudah disiapkan di sini. Cuman bagi siapapun yang ingin, maka mohon agar komunikasi dengan panitia, agar nanti bisa disesuaikan. Dan dibuka untuk siapapun yang ingin berbuat baik. Kemudian juga pendaftaran tafaqquh fiddin menjadi ustaz ulama di sini, yang belajar di sini, dibuka kembali pendaftaran untuk di Ramadan ini pendaftarannya sampai Syawal nanti. Kemudian nanti ujiannya adalah setelah Syawal kalau tidak salah. Yang jelas sekarang pendaftaran. Kemudian santri tahfid sudah selesai, SD SMP juga sudah ditutup semuanya. Baik, kemudian jangan lupa mohon dan mohon didoakan. Semoga Allah mengirim ahli surga yang tulus dan ikhlas bisa menyelesaikan pembebasan tanah sebelah ini. Lumayan besar nilainya di hadapan manusia. Tadi badan di hadapan Allah semuanya adalah sedikit, kurang lebihnya 2,5 miliar. Kemudian juga pembangunan gedung yang di kanan tempat kita ini, di sana sebelah ini juga harus segera diselesaikan, karena siswa yang kita terima tahun ini atas dasar kesiapan gedung ini. Dan sudah diterima, tapi gedungnya belum siap, pusing. Jadi waktu kita menghitung mau menerima siswa ini adalah sesuai dengan gedung ini adalah dianggap sudah jadi. Tapi kenyataannya sampai hari ini masih belum. Semoga Allah mudahkan untuk melancarkan ini semuanya. Mengirim ahli surga yang bisa berjuang di sini. Subhanallah, Ramadan adalah hari yang mulia. Maka alangkah banyaknya hamba yang diangkat oleh Allah di bulan Ramadan untuk menjadi hamba mulia, dan semoga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba mulia di Ramadan ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tusr alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami Allah di bulan ini Allah dengan kehalalan. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang masih berada di kubang keharaman, siapapun yang masih berada di kubang keharaman, kami mohon entaskan ya Allah dari keharaman itu. Dan ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam keharaman itu ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka. Mereka telah kau kirim ke tempat mulia ini. Mereka telah kau mudahkan untuk mendengar acara ini. Mereka telah kau mudahkan untuk menyaksikan acara ini. Maka ya Allah, seperti engkau mudahkan mereka menghadiri tempat ini atau mengikuti acara ini, mudahkan mereka untuk meninggalkan keharaman dan gantilah dengan yang halal lebih banyak dan lebih berkah ya Allah. Sungguh engkau lah ya Allah yang nasib umat ini ada di tanganmu ya Allah. Nasib hamba-hambamu ini ada padamu ya Allah. Engkau yang menjadikan orang kaya dan menjadikan